Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi surahli sadri wa yasirri amri wa ahlul uqdatan min lisani yabkahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu dan bapak dimanapun anda berada, tengah menikmati radio streaming di FM Muslim ataupun TV Muslim, mudah-mudahan apa yang kami sajikan sedikit demi sedikit memberikan arti dalam pembelajaran belajar kita, belajar juz amma metode putus sambung tanpa lagu. Kajian kita sebetulnya surah ke-93, tapi sebelumnya 92, karena kemarin di Depok lagunya belum lengkap, saya minta lagu aja langsung, nanti 93-nya baru. Ibu dan bapak, ada kabar gembira barangkali untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki internet. Kita di radio streaming bukan hanya suara, dua pekan ini alhamdulillah di sana sudah ada gambarnya. Jadi saya katakan kita sudah memiliki radio streaming dan TV streaming. Jadi nanti ibu dan bapak atau putra putrinya atau siapa saudaranya, pada alamat yang sudah kami berikan, di sana bisa menikmati gambar-gambar itu. Termasuk gambar waktu yasinan, baca yasin bareng-bareng itu, kita jamaah lagi banyak-banyaknya itu ada di sana. Jadi tinggal buka, nanti ada Pak Ruslan, Pak Muadi, semuanya ada di situ. Itulah canggihnya kita dulu, kita hanya bermimpi, berandai-andai, seandainya suara saya itu bisa didengar banyak orang. Itu kan radio itu hanya wasilah ya, radio kayu manis. Dengan ada radio kayu manis paling sekitar Jabodetabek. Tapi dengan internet ini seluruh dunia. Bahkan ibu putranya, putrinya Ibu Burhan di Jepang dengerin kita, dengerin ibundanya lagi belajar di Jakarta. Ada yang Mbak Lina di Inggris, putrinya dari Ibu Emma di Cipayung dan semuanya. Insya Allah lah ya ini. Mudah-mudahan ibu dan bapak juga nanti, kalaupun mungkin belum memiliki internet, nanti bisa dengan metode dengan CD saya kumpulkan. Kalau dengan internet agak kesulitan, dengan CD-CD nanti diberikan. Baik, walaili ya. Metode putus sambungnya kemarin sudah dibahas di Depok, tapi ini semuanya akan dapat nanti karena ada rekamannya. Saya minta di walaili ini untuk lagunya, nanti wabduha baru putus sambungnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yagh, bukan yagh ya, yagsha. Wasad wasad double tapi wasadau qabil husna wasadau qabil husna fasanu yassiruhu lil yusra nya panjang wasilah qasirah fasanu yassiruhu lil yusra fasanu yassiruhu wa amma man bakhila wastaghna sanuyassiruhu lil usra wa sanuyassiruhu lil usra wa ma yuni anhu maluhu idza taradda itu tidak dikasih panjang, umumnya disambung ya. Nah, tapi kalau diputuskan itu namanya alif layyinah, alif ya pengganti alif. Jadi kalau mau la yaslaha illal ashqal ladzi kadzaba wa tawalla. Kalau mau diputus tetap jadi panjang karena ada alifnya di situ ya. Ya, ya maksurah namanya. Nah, itu. Wa sayujannabuhal atqa. Wa sayujannabuhal atqa. Allazi, itu ya kalau diputus. Allazi yu'ti ma lahu yatazakka. Kau digabungin di situ. Wasayujannabuhal atqal ladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Enggak panjang diputuskan berhenti jadi panjang. Bu Neti. Masih ayat ke? 19 ya sekarang ya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dilihat ya, jim dulu. Tujza. Ya. Wa ma za ya, satu jim satu zai. Banyak orang yang baca tuja tujja, bukan tujza. Ada juga yang baca tuza, itu manja ya, nggak benar-benar itu mah tujza ya. Nanti dilihat nih, in lab tiara duha ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mau bagus bukan hanya latihan mulut gitu, latihan gerak semua. Jadi bergerak semuanya, jadi otaknya jalan, tangannya jalan. Bagaimana orang yang menikmati lagu, orang yang buta aja menikmati lagu enak? Kan gitu, emang enak kan? Quran lebih enak lagi daripada lagu. Jadi jangan cuma mulut doang ekspresinya. Udah cuma mulut doang, ngerti Qurannya juga enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kayak orang Indonesia yang baca Quran, yang mau belanja. Bening mau kemana? Pasar. Ngapain? Beli daging. Tapi ngerti, walaupun gerenyem orang ngomongnya. Tapi Quran, bahasa Inggris, tidak bisa gerenyem. Harus artikulasinya jelas. Karena kalau tidak jelas, bisa merubah makna itu ya. Bisa merubah arti. Kalau merubah arti gimana coba? Yang saya katakan, la in syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabil syadid. Kalau kalian bersyukur pada nikmat Allah, Allah akan berikan, akan tambahkan nikmatnya. Tapi tiba-tiba bacanya imamnya atau yang ceramahnya lagi malas, lain sakartum lajidannakum. Kalau kalian mabuk, sakaro. Kalau kalian mabuk, maka Allah akan memberikan nikmat yang banyak. Apa iya? Salah kan? Padahal lain syakartum. Sakaro dengan syakartum beda. Sakaro, ya sakaro mabuk. Lain syakartum syukur. Wanhar dan wanhar beda. Banyak kok ya Quran itu. Apalagi yang azan asyhadu alla ilaha illallah, berarti tidak ada Tuhan kepada Allah. Dia sudah musyrik azannya. Harusnya asyhadu alla ilaha illallah, penapian. Tidak ada Tuhan di dunia ini, tidak ada ilah illallah, kecuali Allah, selain Allah. Tapi tidak ada Tuhan kepada Allah juga tidak ada. Berarti dia lagi azannya aja sudah syirik musyrik. Coba ya. Di situ ada illa, ada tul apa kemarin di bahasa Arab belajarnya? Ada tul istisna, pengecualian. Nah itu ya. La ilah, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan di dunia ini. Illallah, kecuali. Jadi yang lain bukan Tuhan, menafikan. Itu ya, nah itu. Ngaja ya, datangnya agak terlambat. Wadduha ya, ya. Bis, ya. Ini, semua ini bisa dinikmati di internet. Bu Ati mungkin akan datangnya agak-agak kedul-kedul karena di internet juga ada yang seperti ini. Tapi datang itu lain, silaturahmi ya, Pak Muhadi. Jadi kalau nggak datang mungkin ada halangan, insya Allah ya. Karena belajar langsung lain. Ya Bu Ati, tahu aja. Minggu depan juga saya ada undangan, tahu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kita mah ini mah bukan belajar benar, tapi bunyinya benar. Daripada waduha, berarti dal dong, waduha. Waduha. Waduha. Walaili idza saja. Walaili idza saja. Tidak apa-apa hari dibaca begitu. Kalau yang pemula, yang terlambat akan membacanya gini. Walaili idza saja. Gitu. Percaya, buktikan. Jadi yang ada tasjid, yang enggak ada dikasih sidah, yang ada enggak ada. Min syari, padahal min syari. Nah, itu ya. Latihannya walaili idza saja. Walaili idza saja. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tanjang ya, matobi'i madasli. Walasau, jangan, walasau. Banyak orang yang baca walasau, bukan itu lin kosar pendek. Walasau fa yu'tika rabbuka fatar ba. Alam, kenapa harus alam? Banyak orang yang sudah jadi imam alam taro kaifa. Ah, kok begitu? Coba dibuktikan. Idhar di situ. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hingga akhir ayat. Enggak, bukan. Alam, bukan. Makanya latihannya alam. Ya, idhar. Alam yajid kaya timbang mang terlihat mang faawa. Alam yajid kaya timbang faawa. Wawajadaka, kenapa wawajadaka melatih lidah supaya cepat? Karena kalau pemula, sekali lagi ya, ibu dan bapak ini orang pintar semuanya. Ibu semuanya ini guru-guru kami, guru-guru orang yang baru belajar. Yang baru belajar akan baca wawajadaka, gitu susah. Makanya latihnya cepat. Wawajadaka do, tekan di do. Wawajadaka do leng fahada. Bagus. Wawaja gini tuh. Wawajada kaulang fahada. Wawajada kaulang fahada. Gitu. Kalau orang kan ilmu kanuragan tuh, kita mah bukan. Kan gitu. Iya, pakai khodam katanya. Kalau yang khodamnya masuknya setan gimana? Iya. Wawajadaka bolang fahada. Wawajadaka bolang fahada. Ini belajar sendiri juga bisa. Kemarin kata orang Depok, Pari kalau belajar begitu mah, saya juga berani mutus-mutus. Yang kemarin itu bingung, saya mengulangi, memulai sendiri, mutus-mutus itu susah. Nah ini diajarin, diputus-putus gitu lah. Ya, latihan di rumah terus. Insya Allah akan pintar nantinya. Dan ini adalah metode untuk latihan. Jadi kalau nanti di rumah tiba-tiba Pak Ruslan kenceng-kenceng gitu, kenapa? Saya kan ABRI gitu. Karena saya kan lagi latihan gitu. Jadi jangan diajarkan buat anak kecil ya. Karena anak kecil diajarkan begini, nanti mereka akan teriak-teriak. Ini untuk otaknya yang sudah kayak kita, terlambat. Hari ini pinter, ngerti, besok lupa lagi, gitu ya. Jadi ngerti enggak? Jawabannya insya Allah kalau masih susah. Gitu. Ya, tahu aja memang begitu. Saya juga begitu. Saya kadang-kadang tangan kanan, tangan kiri aja bingung. Kanan mana ya? Kiri mana? Ah, oh, saya lagi kecil, bandel. Di sini hampir putus yang ini nih. Oh, ini kanan, gitu ya. Kadang-kadang begitu, ya. Ilmu Quran itu kita belum biasa dengan Quran. Ngajinya ngaji nguping umumnya. Ayat ke 8. Sama ini ya. Wa wajadaka. Jadi kayak kayak gitu kan. Aida, Fabri itu. Jadi bukan wa wajadaka, bukan. Wa wajadaka. Coba ini latih ini ya, ngelatih mulut. Wa wajadaka, tapi diteken di panjang. Wa wajadaka. Ilang fa'alna. Wa wajadaka. Ilang fa'alna. Kalau ketemu fa jangan ilang, ilang bunyi m. Ilang tapi bindeng, ilang ember. Wa wajadaka, wa wajadaka, ilang fa'alna. Wa wajadaka, ilang fa'alna. Fa'ammal, fa'ammal yati. Fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fala taqhar. Fala taqhar. Fa'ammal. Fa'ammal. Fa'ammal yatima fala. Guna wa am ditahan. Kenapa begitu latihannya? Banyak orang yang baca gini. Wa ammas, bukan. Wa ammas, wa ammasa ila falatan har. Wa ammasa ila falatan har. Wa amma, wa amma. Kalau punya nikmat, bagi-bagi, maksudnya begitu. Wa amma, wa amma binikmati rabbika pahadif, pahadif. Ya. Wa amma binikmati rabbika pahadif. Berapa menit teriak-teriak gitu sampai pusing-pusing? Paling 5-10 menit. Iya, gak sampai. Tapi nanti saya bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh lamanya. Kenapa? Ibu nanti ngajarin. Didengerin di internet, direkam. Terus berkesinambungan. Buktikan, pelajaran ini, materi ini sangat berarti untuk ibu dan bapak. Ngajarin putra-putrinya, cucunya, atau siapa saja. Hei! Sembarangan anak saya keluaran-keluaran anu keluaran, belum jaminan, enggak jaminan kok. Mereka hafal Quran, mukti itu hafal Quran. Tapi kalau bacanya masih jelek. Perlu dibenerin juga. Hafal iya. Hafal jujur, saya juga kalah kalau hafalan mah. Karena dulu kita ngajinya ngaji nguping, ngaji begini, enggak ngaji ngapal, ngaji baca. Hafalan enggak begitu banyak. Kalau mukti hafalannya banyak. Tapi itu perlu dibenerin. Sekarang lumayan udah ya, nah, ditahsin ya namanya itu. Lagu ya. Nih lagu. Hentakan tadi sudah tidak boleh ada lagi. Sebetulnya satu kedua dulu ya, harusnya sebelum ketiga. Yang kedua gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya kayak lagu zikir. La ilaha illallah, kan begitu. Menikmati. Wow, kalau zikir la ilaha illallah gini, tidak ada Tuhan selain Allah kan gitu. Kalau ini mah lagunya lagu jogging gitu. Wadduha. Sekali lagi. Wadduha. Wa bareng. Walaili idza saja. Enggak usah pakai hentakan ya. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'alna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa'ammal sa'ila fala tanhar. Wa'ammal bini'mati rabbika fahadith. Sekali lagi, yang tadi hentakan dengan segala gerakan, yang pelan juga tetap ya Pak ya Bu. Bukan berarti tidak ini kayak wow. Wadduha walaili idza saja. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'alna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Senam mulut ya, bercermin, dengerin CD-nya, dengerin internetnya sampai bismillah. Jadi sampai ininya lentur ya, insyaallah begini hasilnya, buktikan. Karena kebanyakan kita belajarnya ustazahnya ya, ustaznya ya, kitanya kadang-kadang ustaznya enggak punya uang, muridnya juga sama, lagi banyak ini lagi itu, banyak bismillahirrahmanirrahim. Yang ngerti lagi. Bismillah. Yasin wa Qur'an. Ya gitu. Jadi semangatnya kurang ya. Itu. Jadi kita akan ingin bagus ya. Ngajinya ingin berbekas, buktikan. Akan lancar. Terakhir lagu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. minal ula. Fotor do bukan lihat fata, makanya latihan tadi fatar banyak kok, pawasot pawasal kok balik fata bukan fotor do ya banyak, bukan hanya di sini aja, jadi dia mulutnya lupa balik karena nggak dilatih tadi, jadi nggak elastis ininya gitu. Alladhi angkoca johrok, koca johrok, kodok zohrok, itu kan. Dilatih ininya, dilatih cepat, ya. Walan saufayuk, walan saufayuk, tika rabbuka fatarba. Bapak, itu tadi kabar gembiranya, bukan hanya suara saja, tolong dibuka di internetnya, ada gambarnya. Bukan hanya gambar, film yang dulu Pak Ruslan Yasinan itu sedang saya kerjakan, ada beberapa sudah masuk di YouTube-nya. Jadi di muslim737.com, saya bilang Radio Muslim Jakarta, TV Muslim Jakarta, walaupun sarananya TV radionya lewat internet. Jadi silakan nikmati, bahkan nanti foto-foto yang dulu itu lagi saya edit, nanti ada foto-fotonya. Jadi di foto-fotonya dikumpulkan dalam film, nanti jalan gitu. Sini, sini, sini, insya Allah. Silakan buka di www.arirkm.com atau di www.muslim737.com. Ada 5 sebetulnya, tinggal buka di sana. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.